Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah manasik haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang kelima. Di antara sunnah-sunnah haji adalah zikir dan doa ketika tawaf. Disunahkan bagi orang yang sedang tawaf untuk berzikir dan berdoa sesuai dengan yang dimudahkan, dan tidak ada zikir atau doa khusus pada setiap putaran dalam tawaf. Dan sebaiknya seseorang berzikir dan berdoa dengan zikir dan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan di antara sunnah-sunnah haji adalah salat sunnah tawaf. Disunahkan salat sunnah tawaf 2 rakaat setelah tawaf dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas sebagaimana di dalam hadis Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Allah berfirman, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Al-Baqarah 125. Berkata Abdullah bin Umar, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. Datang Nabi SAW, kemudian beliau tawaf 7 kali dan sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian keluar menuju Safa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di antara sunnah-sunnah haji, apabila seseorang ingin mendekati bukit Safa, maka dia membaca firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Al-Baqarah 158. Kemudian dia mengatakan, Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Dan di antara perkara yang disunahkan adalah seseorang ketika berada di atas sofa, berusaha untuk melihat rumah Allah, menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa sesuai dengan yang diinginkan, kemudian mengulangi kembali zikir tadi, kemudian berdoa kembali, kemudian mengulang kembali zikir tadi, dan setelah itu tidak berdoa. Melakukan itu semua dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Sehingga seseorang apabila berada di atas sofa, dia telah bertakbir 9 kali, bertahlil 6 kali, dan berdoa 2 kali. Dan di antara sunnah-sunnah haji adalah berlari dengan kencang di antara 2 tanda berwarna hijau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqta'u al-abtah illa shaddan. Tidak melewati al-abtah kecuali dalam keadaan lari kencang. Hadis sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Berlari di antara dua tanda hijau hanya disyariatkan bagi laki-laki. Dan di antara sunah-sunah haji adalah melakukan di atas Bukit Marwah apa yang sudah dia lakukan di atas Safa, seperti menghadap kiblat, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, dan berdoa. Adapun membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah, maka hanya disyariatkan ketika pertama kali dia menaiki Bukit Safa. Dan disunahkan ketika sa'i memperbanyak zikir dan juga doa sebagaimana yang dia lakukan ketika tawaf. Demikian pula di antara sunah-sunah haji adalah melakukan sa'i dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Seandainya dia melakukan sa'i tidak dalam keadaan suci, maka sa'inya sah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.